Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Masih kita pada pembahasan tentang al-istisna ya. Ada yang hafal matanya? Tabul istisna? Gak ada ya? Mari dijelaskan bahwasanya istisna adalah saristilah bermakna ungkapan tentang mengeluarkan ya sesuatu dengan illa. Seandainya tanpa istitsna, niscaya apa yang sebelum huruf istitsna ataupun isim istitsna itu masuk kepada yang setelahnya dalam hukum. Dan telah sebutkan bahwasanya istitsna itu memiliki beberapa lafaz. Ada yang merupakan apa? Huruf yaitu illa, ada yang merupakan apa? Isim yaitu apa? Ghair, siwa, suwa, sawaun. Dan ada yang merupakan ataupun terkadang dia datang dalam keadaan sebagai apa? Isim, terkadang datang dalam keadaan sebagai apa? Fi'il. Ya. Dan sudah kita jelaskan tentang kalimat yang mendahului illa. Ada kalanya kalimatnya tamujab, ada kalanya apa? Tamanfi, ada kalanya nafis ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian terakhir. Ya. Dari ada tulis istisna, alat-alat istisna, alat-alat yang didatangkan untuk mengecualikan atau mengeluarkan apa yang sebelum illa ya, dari hukum ya, atau sebagian dari apa yang sebelum illa dari hukum. Wal mustatsna bi khala wa ada wa hasya yajuzu nasbuhu wa jarruh nahu qama al qaumu khala zaidan wa zaidin wa ada amran wa amrin hasya bakran wa bakrin. Kemudian mustatsna dengan khala ada hasya yajuzu nasbuhu wa jarruh, boleh dinasobkan, boleh pula dijarkan. Ya. Jadi mustatsna dengan khala ada hasya boleh dinasobkan, boleh dijarkan. Ya. Contohnya qaumal qaumu khala zaidan. Wa zaidin boleh pula dikatakan qaumal qaumu khala zaidin. Kalau Zaidan sebagai mafulun di. Ya, kalau Zaidin ya sebagai apa? Majrur, isim yang majrur dengan khala. Nanti akan datang ya Arabnya. Wa ada amran wa amrin. Ya, qaumal qaumu ada amran atau ada amrin. Qaumal qaumu hasya bakran atau hasya bakrin. Boleh. Ya. Dengan dinasobkan ataupun dicarkan. Wa qulu al ismul waqi'u ba'da adatin min hadhil adawati thalathati yajuzu laka an tansibah. Saya katakan kata syarih Syekh Muhammad Muhyiddin rahimahullah, isim yang datang setelah alat dari alat-alat istisna ini yang tiga boleh bagimu untuk engkau nasabkan. Jadi isim yang datang setelah alat-alat mustatsna yang tiga ini boleh engkau nasabkan. Wa yajuzu laka an tajurah, boleh pula bagimu untuk menjarkan. والسر في ذلك أن هذه الأدوات تستعمل أفعالا تارة وتستعمل حروفا تارة أخرى. Mengapa demikian? Kok bisa? Ya, diperbolehkan untuk kita nasabkan dan boleh pula kita jarkan. Apa rahasianya? Rahasianya adalah bahwasanya hadhil adawat, alat-alat ini yang berapa? Tiga, khala, ada, hasya, tustamalu af'alan tarah. Terkadang dia digunakan sebagai fi'il. Wa tustamalu hurufan taratan ukhra, dan terkadang pada kali yang lain dia digunakan sebagai apa? Huruf. Ya alama sabaqo, bagaimana yang telah lewat. Fa in qaddartahunna af'alan nasabta ma ba'daha ala annahu maf'ulun bih. Jika engkau menganggap bahwasanya tiga kalimat ini khala ada hasya itu adalah fi'il, maka nasabta ma ba'daha, engkau menasabkan isim yang datang setelahnya. Ala annahu maf'ulun bih, sebagai maf'ul bih. Jadi kalau kita anggap bahwasanya khala ada adalah hasya, maka isim yang setelahnya harus di apa? Nasabkan sebagai maf'ulnya. Iya. Di situ fa'ilnya bermuruf satir pada khala dan ada dan hasya wujuban. Beda ini ya. Pada pembahasan ini bukan jawazan. Ya, tapi wujuban. Iya. Wal fa'ilu bamir mustatir wujuban, fa'ilnya adalah apa yang ada pada khala dan ada dan hasya. Yang mustatir wujuban secara wajib. Nah, ini bedanya dengan pembahasan Ya, pada fi'il madhi selain apa? Khala'ada dan hasya. Wa in qaddartahunna hurufan khafadta ma ba'daha 'ala annahu majrurun biha. Dan kalau engkau menganggap bahwasanya khala'ada hasya itu sebagai huruf, maka engkau mengkhafadkannya atau mengkhafadkan apa yang setelahnya. 'Ala annahu majrurun biha, sebagai isim yang dijarkan dengannya. Nah itu sirnya, mengapa isim yang datang setelah khola ada hasya itu boleh apa? Nasab dan boleh jar. Ya, kalau kita anggap bahwasanya ada khola hasya adalah fi'il, maka isim yang datang setelahnya dinasabkan sebagai maf'ul. Kalau kita anggap khola ada hasya sebagai apa? Huruf, maka isim yang setelahnya dijarkan. Ya, karena dia seperti huruf jar. Ya, khola asya ada ketika kita anggap sebagai huruf. Wa mahallu hadha taraddudi fima idza lam tataqaddam alayhima ma al-masariyah. Dan tempat ya perbolak-baliknya isim yang datang setelah khala ada hasya antara nasab dan jar itu apabila kalimat tadi khala ada hasya tidak didahului oleh ma al-masariyah. Ah, itu bisa berbolak-balik antara nasab dan apa? Jar. Ya. Fa'in taqaddamat ala wahidatin min hurnama hadhihi wajaba nasbu ma ba'da. Apabila ya, tiga adawat ini, khola, ada, hasya, didahului oleh ma al-masariyah, maka wajib isim yang datang setelahnya untuk nasob. Untuk dinasobkan. Jadi paham ini? Mahalu taradud, tempat di mana? Perbolak balik antara nasob dan jar, ataupun diperbolehkan di situ nasob ataupun jar. Kapan itu? Ketika tidak didahului oleh apa? Ma al-masariyah. Ma al-masariyah adalah ma yang melebur dengan fi'il yang setelahnya menjadi apa? Masdar. Seperti an-masariyah. Ada an-masariyah. Ma masariyah. Huruf-huruf masariyah bukan hanya an. Ma juga diantaranya. Wa sababu dzalika. Mengapa sebabnya ketika didahului oleh ma, isim yang datang setelah tiga adawat ini harus mansub? وسبب ذلك أن ما المصرية لا تدخل إلا على الأفعال. Sebabnya adalah bahwasanya ma masariyah tidak bisa masuk kecuali kepada fiil, karena dia melebur dengan fiil tadi menjadi masdar. Tidak mungkin dia, ya, masuk kepada apa? Huruf, ya kan? Paham enggak? Jadi ma huruf kan? Ya, kalau misalkan khola ada hasya dijadikan sebagai huruf lagi, ya berarti huruf masuk kepada huruf. Ya, sehingga enggak boleh. Ya. Sehingga kalau ada khola ataupun ada hasya didahului sebelumnya oleh ma, maka ketika itu khola ada hasya wajib dijadikan sebagai apa? Fi'il. Ya, fi'il. Fahunna af'alun albattata in sabaqat hunna. Maka tiga kalimat ini, khola ada hasya adalah fi'il albattata. Secara pasti, in sabaqat hunna apabila didahului oleh ma al-masariyah. Ya. Contohnya, qawmal qawmu khala zaidan. Qawmal qawmu khala zaidan. Qawma, i'rabnya? Fi'ilun ma'adhin wa abnil fatla mahalala minal i'rab al-qawmu fa'il. Marfu' alamat rafi. Abba'ma zahiru ala akhiri. Khala, lihat kalau mansub berarti khala, i'rabnya apa? Fi'ilun ma'adhin. Iya. Ma'adhin ala? Ala khala. Ala sukun. Iya. Ala fathah muqaddar juga boleh. Ya la mahala lahu minal i'rab wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi wujuban, khusus pada pembahasan ini wujuban ya. Zaidan maf'ulun bi man mansub alamat nasbihi al fathah dhahir al akhir. Seandainya tidak ada harakatnya anu boleh baca khala zaidan, boleh khala zaidin ya. Ya juzu fi nasbu zaid wa khafdu, boleh pada contoh ini menasabkan zaid ataupun mukhafadkannya. Kenapa? Karena tidak didahului di sini khala oleh ma al masariyah. Contoh yang lain, qawmal qawmu ma khala zaidan. Ya. Qawmal qawmu, kaum itu berdiri. Ma khala zaidan. Ya. Selain zaid, i'rabnya apa qawma? Fi'ilun ma'adhin mabni ala fath. La mahalala minal i'rab. Al qawmu fa, fa'il marfu ala matarfi. Abba ma'adhiru ala akhiri. Ma al-masariyah. Ya. Jadi makna selainnya bukan dari ma, karena ma masariyah. Bukan ma nafiyah di sini ya. Ya. Khala fi'lun madin mabni 'alal 'ala sukun atau 'ala fathah al-muqaddara bisa ya la mahala lahu minal i'rab aw fa'iluhu dhamir mustatir fihi wujuban taqdiruhu huwa zaidan maf'ulun bih Boleh enggak Zaidin? Enggak boleh. Kenapa? Ya, karena khola di sini fi'il. Taunya dari mana khola di sini fi'il bukan huruf? Didahului oleh ma'al masdariyah. Yang namanya ma'al masdariyah tidaklah masuk kecuali kepada fi'il. Ya. La yajuzu fi illa nasbu Zaid. Tidak boleh dalam contoh ini qaumal qaumu ma khala Zaidan kecuali dengan menasabkan Zaid. Ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih tinggi dan lebih mengetahuinya. Ini pembahasan tentang al-mustatna selesai. Ya, sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya, ada yang mau disampaikan? Ya. Mustatna, insyaallah mudah ya. Ya, tinggal antum ulang-ulang aja. Mana sama? Mana selain kecuali ya. Sama, sama. Qaumal qaumu ghairu Zaidin ya. Nah, ketika di alat itu kata, apa contohnya? Inna ghairu ma'mun. Ghair, ya. Tidak, ya, ghair ma'mun. Ya, ghair itu dia i'rabnya ya terkadang sebagai sifat, terkadang sebagai apa? Khabar gitu. Beda-beda i'rabnya. Yang jelas dia maknanya penafian. Ya, penafian. Ghair ma'mun tidak bisa dianggap aman. Ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Selain itu ya. Jalannya orang-orang yang dimurkai. Bukan juga jalannya orang-orang yang sesat. Ya. Kadang ghair i'rabnya sebagai sifat. Ya. Seperti ja'a rajulun apa? Ghairuka misalkan. Ja'a rajulun ghairuka. Datang seorang laki-laki yang selainmu. Sifat. Ya. Ya dia i'rab seperti isim yang datang setelah illa ketika kondisi seperti itu. Ya datang setelah jumlah yang apa? Sempurna di situ disebutkan apa? Mustatsna minhunya. Ya. I'rabnya kadang ghair bermakna illa. Ya kadang bermakna illa. Kadang maknanya ya hanya penafian saja. Mustatsna nama enggak Jawa juga. Iya, khusus permasalahan ini kata mereka ahlinahu wujuban. Iya, enggak bisa nampak. Enggak bisa nampak. Khusus pada bahasa ini aja ya. Iya, khusus ini. Iya. Tapi ini pada bahasa ini mustatsna ini khusus. Ya, mustatsnanya wujuban. Ya. Ya, sekarang kita masuk kepada pembahasan berikutnya. Syurutu i'malila amala inna, syarat beramalnya la seperti amalannya inna. Ya, jadi pembahasan ini adalah pembahasan tentang amalannya la. Jadi la itu terkadang dia beramal seperti amalannya inna. Apa amalannya inna? Menasabkan isim dan merafakan khabar. Ya. Dan tidak semua apa? La nafiyah, nanti ada pembahasannya. Qala babu la i'lam anna la tansibu nakirati bighairi tanwinin idza basharat an-nakirata wa lam tatakarrar la nahu la rajula fid dari. Ya, berkata al-musannif rahimallah bab la, ketahuilah bahwasanya la itu menasabkan isim-isim yang nakirah bighairi tanwin, tanpa tanwin. Kapan itu? Kapan la dia menasabkan isim-isim nakirah tanpa tanwin? Idza basharat an-nakirata, jika la langsung bertemu dengan isim nakirah. Walam tatakarrar la, dan la-nya tidak berulang. Contohnya la rajula fiddar, tidak ada seorang pun di rumah itu. Contoh yang lain la ilaha illallah. Ya. La di sini disebut dengan apa? La anafiyah lil jinsi. Nanti insyaallah akan ada juga dalam syarahnya. Di sini la rajula fiddar. La di sini menasabkan isim nakirah. Apa itu isim nakirah yang dinasabkan oleh la? Rajula tanpa apa? Tanwin. Ya. Kenapa? Karena la di sini langsung bertemu dengan isim nakirah rajula. dan la-nya di sini disebutkan tidak berulang, sekali saja. Nanti bagaimana kalau misalkan la masuknya kepada sini yang ma'rifah, terus bagaimana kalau la-nya berulang, hukumnya nanti akan ada berbeda. Wa qulu i'lam anna la annafiyata lil jinsi ta'malu 'amala inna fatansibul isma lafdhan aw mahallan wa tarfa'ul khabara. Saya katakan, kata syarih, ketahuilah bahwasanya la annafiyata lil jinsi, la yang menafikan jenis, kalau dikatakan la rajula fidar, tidak ada jenis laki-laki di rumah ini. 1, 2, 3 pokoknya tidak ada. Dinafikan semuanya. Ya. Beda kalau rafa ya, so, la rajulun fidar. La rajulun fidar, tidak ada seorang di rumah ini. Mungkin dinafikan jenis laki-laki dari rumah ini tidak ada satupun, 2, 3 ataupun lebih dari itu. Dan mungkin pula kalau dirofakkan la rajulun, yang dinafikan itu 1, la rajulun fidar, tidak ada seorang, tidak ada satu orang di rumah ini. Kalau 2 mungkin. Kalau misalkan apa di dhammah. Tapi kalau la rajula itu semua dinafikan semua. Tidak 1, 2, 3 semuanya. Ya, la rajula fidda, tidak ada seorang pun terjemahnya. Fidda. Jadi secara nas, secara pasti menafikan. Iya, jenis yang disebutkan setelah la. Seperti contoh la ilaha illallah. Semua ul ilahiyah dinafikan dengan la ini. Kemudian ditetapkan selanya untuk Allah. Ya. Hatan sibul isma lafzon aw mahalla, maka dia la menasabkan isim secara lafzon pada lafaznya ataupun pada mahalnya saja. Wa tarfa'ul khabar, dan dia merafakan khabar. Ya. Contoh la yang dia menasabkan isim lafzon adalah yang tadi yang disebutnya dalam matan. La rajula fidar. Atau contoh yang lain, la taliba ilmin mamkutun, tidak ada penuntut ilmu yang dimurkai. Iya. Kemudian disini dicotohkan yang dia mansub mahalnya dalam contoh saya tahu kaki disebutkan di situ. Ya, la rijala ya. Iya. La rijala hadirun. La rijala hadirun. Ya. Ya, wallahalam di sini rijala ya. Ya. Mungkin la fatan gitu kan. Kalau fatan kan di situ apa? Muqaddar tapi ya, ini mahal ya. Ya. Di sini katanya la rijala hadirun, disebutkan isim la rijal, isim la mabni ala fath fi mahalli naswin. Contoh yang pertama yaitu la taliba ilmin mamkutun, itu mansub secara lafaz. Contoh yang kedua la rijala hadirun, itu mansub mahallan, mahalla katanya. Wa sayati bainu hadha qariban, nanti akan datang penjelasannya. Wa tarfa'ul khabar, jadi dia la annafil jinsi, itu beramal seperti amalnya inna, menasabkan isim pada lafaz ataupun pada mahal. Kemudian yang kedua dia merafa'kan khabarnya. Wa hiya la ta'malu hadzal 'amala wujuban illa bi arba'ati syurutin, dan dia la nafiyah lil jinsi, tidak beramal ya dengan amalan ini, yaitu apa? Menasabkan apa? Isim dan merafa'kan khabar. Dia tidak bisa beramal dengan amalan ini secara wajib kecuali dengan 4 syarat. Nah, ini harus dihafalkan ya, 4 syarat ini. 4 syarat dari beramalnya la nafiyah lil jinsi. Yang pertama, an yakuna ismuha nakirah, agar isimnya nakirah. Ya. Apa tujuannya? Ya, dipersyaratkan agar isimnya la itu nakirah. Ya. Tujuannya adalah disebutkan oleh Al-Ahdal, ya. Amma tankirul ismi fali ajli an tadulla bi wuqu'ihi fi siyaqin nafi 'ala al-'umum. Adapun dinakirahkannya isimnya la adalah agar dengan dia dalam keadaan nakirah yang jatuh pada konteks penafian, itu menunjukkan kepada keumuman. Agar dengan keadaan dia yang nakirah ini dalam konteks penafian, itu menunjukkan kepada umum, kepada keumuman. Tidak ada kaidah juga dalam ilmu usul. An-nakirah fi siyaqin nafi ta'um. Jadi, lafaz yang nakirah yang datang pada konteks penafian itu maknai umum. La rajula fiddar, tidak ada seorang pun di rumah ini, umum. Ya. Itu tujuannya. Ya, agar dia menunjukkan keumuman gitu aja. Ya. Yang kedua, an yakuna ismuha muttasilan biha. Syaratnya agar isimnya la nafiyah lil jinsi yang nakirah itu bersambung dengan la, datang langsung setelah apa? La. Ya. Ay ghairu mafsulin minha walau bil khabar. Ya, ini tidak dipisahkan isimnya yang nakira ini dengan la meskipun oleh khabarnya, tidak boleh. Ya, kalau dipisahkan maka dia tidak lagi beramal menasabkan. Atau kalau tadi syarat yang pertama juga isimnya ma'rifah, dia juga tidak beramal, tidak menasabkan. Wasalis yang ketiga an yakuna khabaruha nakiratan aidha. Agar khabarnya nakirah juga. Tujuannya apa? Agar khabarnya itu dinakirahkan juga. Agar jangan sampai dikhabari. Iya, dengan yang nakirah untuk yang ma'rifah. Ya, agar jangan sampai iya dikhabari dengan ma'rifah untuk yang nakirah. Nah, itu. Ulangi, kenapa di situ dipersyaratkan agar apa? Khabarnya nakirah agar jangan sampai dikhabari dengan ma'rifah untuk yang nakirah. Iya. Sehingga kalau khabarnya nakirah pas isimnya nakirah, khabarnya apa? Nakirah. Kalau misalkan isimnya nakirah, khabarnya ma'rifah kan enggak pas. Yang keempat, Allah tatakarrara ila, agar la-nya tidak berulang penyebutannya. Itu empat syarat dari la nafil jins agar dia beramal. Seperti amalannya apa? Inna. Tsumma alam anna isma la ala salasati anwa'in. Kemudian ketahuilah bahwasanya isimnya la itu terbagi kepada tiga macam. Al-awwalu al-mufrad, yang pertama isim yang mufrad. Wasani al-mudhaf ila nakirah. Isim yang kedua adalah isim yang dia mudhaf ila nakirah, diidhafahkan kepada nakirah. Mudhaf ilaih. Ya. Wasalis asy-syabih bil mudhaf. Yang ketiga dari isimnya la adalah yang dia menyerupai mudhaf. Ya, saya ulangi bahwasanya isimnya la ada tiga macam. Yang pertama mufrad. Ingat, yang dimaksud dengan mufrad di sini beda dengan pembahasan mufrad pada pembahasan i'rab ataupun khabar. Yang dimaksud dengan mufrad di sini adalah lawan dari apa? Mudhaf. Dari mudhaf ilaih, lawan dari murakkab berarti. Lawan dari mudhaf dan mudhaf ilaih. Ya. Contohnya tadi, la rajula fiddar. Rajula di sini mudhaf ilaih bukan, murakkab bukan? Bukan. Yang kedua, isimnya la adalah yang dia mudhaf, didhafahkan kepada nakirah. Contohnya tadi, la taliba ilmin mamkutun. Mana isimnya la nafiah? Dari jinsi taliba ilmin. Di sini taliba mudhaf kan? Dia didhafahkan kepada yang nakirah ilmin. Kemudian yang ketiga dari isimnya la adalah asyabih bil mudhaf, yang dia menyerupai mudhaf. Contohnya la tali'a, ya la tali'an jabalan hadirun, tidak ada pendaki gunung yang hadir. La tali'an jabalan hadirun, nanti insyaallah akan datang juga di sini penjelasannya. Ya. La tali'an jabalan hadirun. Tali'an itu menyerupai mudhaf. Kenapa? Karena dia belum sempurna maknanya kecuali dengan yang setelahnya. Jabalan. Sebagaimana mudhaf belum sempurna kan maknanya kecuali dengan mudhaf ilaih. Ya. Tapi dia yang menyempurnakan maknanya tadi bukan apa? Mudhaf ilaih. Ya. Tapi kadang fa'ilnya atau maf'ulnya nanti insyaallah. Ya, kemudian ammal mufradu fi hadzal bab wa hiya wa fi babil munada fa huwa ma laisa mudhafan wala syabian bil mudhaf. Adapun yang dimaksud dengan mufrad pada bab ini Bapak-bapak. Ada isim la nafil jinsi. Ya. Yang dimaksud dengan mufrad pada bab la nafil jinsi dan pada bab munada adalah malaisa mudhofan, apa yang dia bukan mudhof, wala syabihan bil mudhof, bukan pula dia sesuatu yang menyerupai mudhof. Nanti akan datang juga. Ya. Yang mufrad jelas ya, la rajula fiddar. Ya. La ilaha illallah. Fadkhulu fihi al musanna, maka masuk pada penamaan mufrad ini musanna. Ya, la rajula ini fiddar. Ya. Wa jam'i taksir juga jamak taksir. Apa contohnya? La rijala fiddar. Ini juga sama, mufrad. Kenapa? Karena dia bukan mudhaf, bukan pula syabibil mudhaf. Kemudian jam'ul mudzakkar salim. Ya, jam'ul mudzakkar salim. Wa jam'ul muannats salim. Kemudian jamak muannats salim. Tadi la rajulani fiddar. La rijala apa? Fiddar, ya. Ya, nanti kita akan baca nanti keterangannya. Kemudian juga jamak muannats salim ini juga masuk kepada mufrad. Bisa gitu dijadikan dia sebagai isimnya la. Wa hukmuhu annahu yubna 'ala ma yunsabu bihi. Ya, fa idza kana nasbu bil fathah bunya 'ala al fathah. Hukum dari isimnya la nafil al jinsi adalah dia dimabnikan 'ala ma yunsabu bihi, sesuai dengan mansubnya, sesuai dengan apa yang dia dinasabkan dengannya. Ya, jadi hukumnya isim la adalah dia dimabnikan sesuai dengan apa? Apa yang dia dinasabkan dengannya. Kalau dia dinasabkan dengan fathah, maka mabniya di atas apa? Fathah. Contohnya tadi, la rojula tidar. Kenapa rojula dimabnikan di fathah? Karena dia ketika mansub dengan apa? Fathah. Ya. Faidha kana nasbu bil fathah, buni ala fathah. Kalau dia nasabnya dengan fathah, seperti apa isim yang nasab yang fathah? Isim mufrad, jamak, taksir, la rijala fiddar. Maka dia buni ala fathah, dimabnikan dari fathah. Contohnya la rajula fiddar. La rajula fiddar. Ya. I'rabnya bagaimana? La nafiyah lil jinsi. Ya, rajula ismu la mabni ala al-fath. Ya, kemudian apa dikatakan? Fi mahalli apa? Fi mahalli. Pada mahalnya apa? Nasbin. Karena isimnya la. Ya. Ya. Fiddar jar majrur fi mahalli rafin khabar. Ya. Ya. Ingat ya. Jadi isimnya la yang mufrad itu mabni. Semuanya mabni. I'rabnya semuanya apa? Mabni. Ya. Ataupun mahalli lebih tepatnya. Ya, i'rabnya mahalli, si mahalli karena dia mabni. Ya. Wa in kana nasbu bil ya wa dzalikal musanna wa jam wa dzalikal musanna wa jam al mudzakkar salim buni ala al ya nahwa la rajulaini fid dar. Apabila isimnya la itu nasabnya dengan ya. Ya, contohnya musanna, ya kan? Jamak mudzakkar salim. Maka dia ketika dijadikan sebagai isimnya la buniya alal ya, dimabnikan di atas ya. Contohnya apa? La rajulaini fiddar. La rajulaini fiddar. I'rabnya apa? La nafiyah lil jinsi. Rajulaini ismu la mabni alal ya. Kenapa? Ya na musanna. Fi mahalli apa? Nasbin. Pada mahalli nasbin. Fiddar jar majrur fi mahalli rafin khabar la nafiyah lil jinsi. La muslimina fi al-masjidi misalkan. I'rabnya sama, la nafil jinsi al-muslimin ismu la nafil jinsi mabni alal ya. Iya. Niabahan al-fathah fi mahalli nasbin, pada mahalli nasbin fi dar jar majrur fi mahalli rafin khabar la. Wa in kana nasbu bil kasrah niabatan 'anil fathah wa dhalika jam'ul mu'annats salim buni 'alal kasrah nahwa la salihatin al-yawma. Apabila nasabnya dia dengan kasrah niabah anil fathah sebagai ganti dari fathah, hal itu terjadi pada jamak mudzakkar salim, maka ketika dia dijadikan sebagai isimnya la nafil jinsi bunia alal kasrah, dimabnikan di atas kasrah. Ya, contohnya la solihatin al yauma, la solihatin al yauma, la nafil jinsi solihatin ismula nafil jinsi mabni alal kasrah fi mahali nasbin. Ya, al yauma apa? Zarf zaman mansub. Ya, dan dia syibu jumlah. Fi mahali rafin khabar la nafialil lil jinsi. Ya. Nah itu. Jadi kalau isim la-nya adalah mufrad, maka dia mabni dan di i'rab pada mahalnya saja. Ya, pada mahalnya. Contoh yang lain, la ilaha illallah itu. Ya. Kalau la ilaha illallah i'rab bagaimana? La nafial jinsi ilaha ismula nafil jinsi mabni alal fath. Iya. Fi mahali nasbin. Khabarnya mana? Di sini mahdhuf khabarnya. Hakun. Iya, hakun. Sering gitu. Khabarnya lah itu dibuang ketika sudah difahami. Sudah bisa difahami. Iya, hakun. Iya, itu khabarnya. Illa apa illa? Harfu istitsna. Kemudian Allah lafzul jalalah. Allah itu adalah badal dari khabar yang mahdhuf. Hakun kan marfu, maka Allahu adalah karena disebagai badal dari hakun yang mahdhuf, maka dia ikut marfu. Jadi bukan khabarnya ilaha ya Allah itu, khabarnya la adalah mahdhuf hakun takdirnya. Sebagian mengatakan bihaqin. Ya, sering kan kita dengarkan la ilaha bihaqin, tapi yang lebih bagus kata Syekh Utsaimin hakun karena itu lebih ringkas. Kalau kita takdirkan bihaqin ya mahdhuf dua ba dengan hak kan kurang bagus. Tapi kalau hakun cuma satu, ya mahdhuf. Kemudian, nah, sekarang kita masuk ke isim la yang kedua. Wa amal mudhaf fayunsabu bil fathati adh-dhahirati aw bimana ba'anha. Adapun mudhaf, isim la yang berupa mudhaf, ya, maka dia yunsab bil fathah adh-dhahirah, dinasabkan dengan fathah dhahirah, berarti mu'rab. Ya, kalau isimnya la nafil jins itu mudhaf, maka dia mu'rab, mansub dengan fathah zahirah. Aw bimana ba'anha, ataupun apa yang menggantikan dari fathah. Karena sudah kita ketahui bahwasanya nasab itu tandanya bukan hanya apa? Fathah, ada tanda-tanda yang lain. Contohnya, contoh isim lana fil jinsi yang mudhaf, yang dia mu'rab mansub adalah la taliba ilmin mamqutun. La taliba ilmin mamqutun. I'rabnya bagaimana? La nafilil jinsi. Taliba ismul la nafilil jinsi mansub. Artinya isim mansub. Kenapa mansub? Enggak dikatakan mabni pada seperti yang sebelumnya. Karena dia mudhaf. Pokoknya isim la nafilil jinsi yang mudhaf itu mu'rab. Ya. Taliba ismul la nafilil jinsi mansub. Wa alamat nasbi al-fathah dhahirun ala akhir wa huwa mudhaf ilmin mudhafun ilaih majrur wa alamat jarrihi al-kasrah dhahirun ala akhir mamqutun khabar lana fil jinsi man marfu wa alamat rafi ad-dhamma dhahirun ala akhirih. Ya. Kalau misalkan tidak ada dua penuntut ilmu dimurkai, gimana bahasa Arabnya? Tidak ada dua penuntut ilmu yang dimurkai, gimana? Tolibul musananya apa? Tolibani. Kalau mansub apa? Tolibaini. Kalau didofakan apa yang dibuang? Nunnya dibuang. Berarti apa? La tolibai ilmin mam ku ku tani. Iya, mamkutani. Mamkutani. Ya, jadi ingat kalau isim mufrad atau jamak apa? Taksir, ya. Dan misalnya didhofahkan dibuang tanwinnya. Kalau isim-isim yang bertanwin ketika dia dijadikan mudhof dibuang tanwinnya. Adapun isim-isim yang musanna, jamak mudzakkar salim ketika didhofahkan dibuang apanya? Nunnya. Muslimin Mekah, apa syaratnya? Muslimu Mekah. Iya. Seperti itu dibuang. Ya. Kalau di sini tidak ada para penuntut ilmu yang dimurkai. Jadi apa? La. Jadi di sini talib jamaknya ada talabah. Ada tulab bisa juga talibi juga bisa, talibin, talibun juga bisa. Kalau kita ambil dari talibin aja lah. Berarti la talibi ilmin mam apa? Mamku tuna. Ya, dijamakkan lagi khabarnya. Iya kan? Dijamakkan lagi. Jadi paham ini? Isim la yang berupa apa? Mudhaf, mudhaf ilaih, mudah ya. Mu'rab. Dikatakan mansub. Tanda nasabnya dilihat isimnya. Kalau dia mufrad, ya dengan fathah. Kalau dia musanna, ya dengan ya. Iya, dan seterusnya. Wa amma syabih bil mudhaf. Adapun asyabih bil mudhaf. Iya. Di sini di dalam catatan kaki disebutkan. Kenapa disebut dia asyabih bil mudhaf. Iya. Contohnya tadi. La tali'an jabalan hadirun. La tali'an jabalan hadirun. Tidak ada pendaki gunung yang hadir hari ini. Misalkan. La tali'an jabalan. Jadi tali'an disebut dengan asyabi bil mudhaf. Disebut dengan apa? Sesuatu yang menyerupai mudhaf. Kenapa? Ya disebutkan di sini. Li syibhihi al mudhafa fil istiqor lima ba'da. Karena dia menyerupai apa? Mudhaf dalam hal butuh kepada yang setelahnya untuk menyempurnakan maknanya. Kalau dibuang misalkan tadi contoh. La tali'an dibuang jabalannya. La tali'an hadirun. La tali'a hadirun. Maknanya kira-kira sempurna enggak? Tidak ada pendaki hadir. Kurang sempurna. Dia sempurna dengan dilengkapi. Iya, dengan sesuatu yang menyempurnakan maknanya. Ada kalanya mansub sebagai maful bihnya jabalan itu maful bih jadi tali'an. Iya, atau dengan yang marfu'nya. Ya nanti akan dicontohkan insyaallah. Iya. Kalau enggak ada akan kita contohkan. Ya, begitu pula ya, mudhaf. Tanpa mudhaf ilaih enggak sempurna kan? Iya, sama ini juga syabih bil mudhaf seperti mudhaf. Wa huwa apa itu definisi dari syabih bil mudhaf? Wa huwa mattasala bihi syai'un min tamami makna. Syabih bil mudhaf adalah apa yang bersambung dengannya sesuatu yang menyempurnakan maknanya. Itu syabih bil mudhaf. Apa yang bersambung dengannya sesuatu yang menyempurnakan maknanya. Pada contoh tadi la tali'an jabalan hadirun. Mana di situ syabih bil mudhafnya? Ya tali'an jabalan hadirun. Hah? Tali'an. Kenapa dikatakan tali'an sebagai apa? Syabih bil mudhaf karena dia tali'an maknanya belum sempurna kecuali dengan yang setelahnya. Kemudian apa itu sesuatu yang menyempurnakan maknanya tali'an? Jabalan. Ya, jabalan. Ya, itu definisi dari apa? Asy-syabih bil mudhaf. sesuatu yang bersambung dengannya, sesuatu yang menyempurnakan maknanya. Dan yang menyempurnakan maknanya kadang mansub sebagai maf'ulnya, kadang sebagai apa? Fa'ilnya. Ya. La hasanan, apa misalkan? Wajhuhu misalkan, hadirun. Tidak ada orang yang bagus wajahnya, hadir datang hari ini. Wajhuhu sebagai apa? Fa'il dari hasanan. Ya. Nanti insyaAllah. Famithlu al-mudhaf fil hukm ay yunsab bil fathah nahu ya famithlu al-mudhaf ya fil hukm ay yunsab bil fathah nahu la mustaqiman haluhu bainan nas ya, maka asyabih bil mudhaf itu seperti mudhaf dalam hukum, yaitu dia dinasabkan dengan fathah. Contohnya la mustaqiman haluhu, ah ini yang marfu, ini contohnya juga di sini, la mustaqiman haluhu bainan nas. Iramnya bagaimana? La nafiyah lil jinsi. Mustaqiman ismu la nafiyah lil jin in jinsi apa? Man mansub wa alamatun nasbi al-fathah dhiru ala akhir. Dan mustaqim adalah isim fa'il dari apa? Istaqoma yastaqimu mustaqiman. Yang namanya isim fa'il itu beramal juga seperti amalannya fi'il. Maka dikatakan mustaqim adalah ismu fa'il ya'malu amal al-fi'il. Apa amalannya fi'il? Yarfa'ul fa'il, merufakan fa'il. Wa yansibul maf'ul, dan menasabkan maf'ul. Maka haluhu diurus sebagai apa? Fa'ilnya, mustaqim. Sama juga contoh yang tadi barusan kita sebutkan. La hasan al-wajhu sebagai fa'ilnya. Haluhu, haluhu fa'il marfu' al-matrufi al-dhamma al-dhir al-akhir wa huwa mudhaf. Al-habamir matasil mabni ala dhamma fima hali jari mudhafun ilaih. Bainan nasi baina dharfu apa? Dharfu makan man walamatu nasuhi al-fathah dhiru ala akhir wa huwa mudhaf. An-nasi mudhafun ilaih. Majrur walamatu jari. Shibu jumlah fi, bainan nasi shibu jumlah fima hali apa? Rafin khobar la nafil jinsi. Nah itu. Ya. Sampai disini bisa dipahami. Ah, jadi isimnya la nafiyah lil jinsi ada tiga macam. Yang pertama apa? Mufrad. Apa yang dimaksud mufrad? Apa yang merupakan lawan dari apa? Mudhaf dan syibu al-mudhaf. Iya. Maka masuk di dalam penamaan mufrad ini apa? Isim ya mufrad, musanna, jamak taksir, jamak mudzakkar salim, muannats salim. Iya. Hukumnya apa? Isim la yang mufrad dimabnikan sesuai dengan nasabnya. Ya, kalau nasabnya dengan fathah maka mabni di atas fathah. Kalau nasabnya dengan ya maka mabni di atas ya. Kalau nasabnya dengan kasrah maka mabni di atas kasrah. Kemudian macam yang kedua dari isimnya la adalah apa? Mudhaf. Dia mu'rab dinasabkan. Ya. Dinasabkan dengan fathah ya ketika dia mufrad atau dengan ya ketika musanna dan jamak mudzakkar salim. Ya. Dinasabkan dengan apa lagi? Kasrah ya. Kalau jamak manati salim. Iya, manati salim. Kemudian juga yang sama hukumnya dengan isim la yang mudhaf adalah syabih bil mudhaf. Iya. Sudah kita lewatkan. Iya. Kemudian fa in qala fa illam tubashirha wajaba ar-raf'u wa wajaba takrarula. Apabila lam tubashirha la tidak bertemu langsung dengan isimnya yang nakirah. Tadi kan dipersyaratkan pada syarat yang keberapa? Yang kedua ya. Iya kan? Agar la bersambung dengan isimnya. Bagaimana kalau la-nya tidak bersambung langsung dengan isimnya? Ada penghalang yang menghalanginya. Fa illam tubashirha wajaba rufu wa wajaba takraru la. Apabila la tidak bertemu langsung dengan isim yang nakirah, maka wajib ar-rufu, isimnya dirofakkan. Wa wajaba takrarula, dan wajib untuk la-nya diulang. Jadi kalau tidak bertemu langsung antara la dengan isimnya, maka ada dua kewajiban. Kewajiban yang pertama yaitu apa? Isimnya dirofakkan, yang kedua la-nya diulang. Ya, la-nya diulang. Contohnya la fid dari rajulun walam ra'atun. La fid dari rajulun walam ra'atun. Di sini mana isimnya la? Eh? Rajulun. Ya, dihalangi kan antara la dengan isim yang nakir oleh apa? Fiddar. Fiddar ini irobnya apa? Khobar. Dihalangi oleh khobarnya. Ya, maka ketika itu kewajibannya apa? Merofakkan isimnya. Rajulun. Kewajiban yang kedua apa? Mengulang apa? la'nya walam ra'atun. La fid dari rajulun walam ra'atun. Ya, tidak ada di rumah itu seorang laki-laki ataupun seorang perempuan. I'rabnya jelas ya. La nafiyah majnun juga. Batala amalu sudah batal amalannya. Fid dar ya jar majrur fi mahalli rafin khabar. Iya. Ya, khabar muqaddam rajulun mubtada jadinya. Iya, mubtada jadi. Bukan lagi apa? Isimnya lah sudah enggak beramal lahnya. Mubtada mar marfu alamat rafi abam mahdhir ala akhirih wa huwa apa? Harfu atfin. Ya, la zaid dari situ. Ya. Imra'atun ma'tuf ala rajulun, ma'tuf ala marfu, marfu mithluh. Fa in takarrarat jaza i'maluha wa ilgha'uha. Iya. Kemudian tadi disebutkan dalam syarat peramalnya apa? La nafil jinsi agar tidak berulang la'nya, ya kan? Bagaimana kalau berulang la'nya? Fa in takarrarat jaza i'maluha wa ilgha'uha. Apabila la'nya berulang, maka boleh diamalkan la'nya, boleh pula diilgha', tidak diamalkan. Fa in syi'ta qulta, kalau engkau mau silakan dikatakan la rajula fid dari wa la imra'ata. Diamalkan enggak di sini? Diamalkan. Iya, la rajula fid dari wa la imra'ata. Iya. Wa in syi'ta, dan kalau engkau mau boleh juga, boleh pula dikatakan la rajulun fid dari wa la imra'atun. Diamalkan enggak di sini? Tidak diamalkan. Kenapa tidak diamalkan di sini? Karena la-nya berulang. Jadi kalau la-nya berulang boleh diamalkan, boleh tidak diamalkan. Iya. Kita lihat sini syarahnya. Wa aqulu qad arafta anna syurutu wujubi 'amala la 'amala inna arba'atun. Ya. Saya katakan kau telah mengetahui bahwa syarat wajibnya la beramal seperti amalannya inna itu ada berapa? 4. Wajibnya diamalkan la seperti amalannya inna ada 4. Ya. Wa hadzal kalamu fi bayanil hali idza ikhtalla syartun min asyurutil arba'ati as-sabiqah. Ya, pembahasan ini. Wa hadzal kalam, pembicaraan di sini adalah tentang pembahasan hal apabila ikhtalla syartun min asyurutil arba'ah, hilang satu syarat dari syarat-syarat yang 4 tadi yang telah lewat. Bagaimana gitu. Wa bayanu dzalika, penjelasannya adalah annahu idza waqa'a ba'dala ma'rifatan wajaba ilgha'u la wa takraruha. Idza waqa'a ba'dala, apabila jatuh setelah la, ya, isim dalam keadaan ma'rifah. Idza waqa'a ba'dala atau idza waqa'a ba'dala mu'arrafatun wajaba ilgha'ula. Isim yang ma'rifah, ya, maka wajib la'nya diilgha', tidak diamalkan. Wa takraruha, dan wajib apa? Mengulangnya. Ya, bisa dipahami ini. Apabila datang setelah la isimnya, kalau ma'rifatan mungkin ma'rifah ya. Di situ fa'ilnya dhamir huwa, kembali kepada isimnya berarti. Apabila jatuh istimla dalam keadaan ma'rifah, ma'rifatan wajaba ilgha'ula wa takraruha, maka wajib untuk mengabaikan la, tidak mengamalkannya dan mengulang la. Ya. Contohnya la Muhammadun zaroni wa la bakrun. Muhammad tidaklah berziarah kepadaku, tidak pula bakr. Tidak boleh berhenti pada la Muhammadun zaroni. Ya. Wa idza fasala baina la wasmiha fasilun ma wajaba kadzalika ilghauha wa takraruha. Kemudian juga apabila dipisahkan antara la dengan isimnya oleh pemisah apa saja, wajaba kadzalika ilghauha, maka wajib pula demi maka wajib pula untuk tidak diamalkan la-nya, dan wajib pula untuk mengulangnya. Contohnya la fiha ghaulun wa lahum anha yunzafun. Di sini la-nya dipisahkan dengan apa? Isimnya ghaulun, oleh apa? Pemisah yang berupa khobar. Maka ketika itu wajib la'nya tidak diamalkan. Ghaulunnya di Arab sebagai apa? Mubtada'i mu'akhar. Fiyahnya khobar muqaddam. Wa takraruha, dan wajib mengulang. La fiha ghaulun wa la hum anha yunzafun. Diulang. Fa ghaulun mubtada'un. Maka Arabnya ghaulun mubtada'i mu'akhar. Wa fiha muta'alak bimahduf khobar muqaddam. Kemudian fiha muta'alikun, berkaitan dengan sesuatu yang mahduf. Iya. Dan dia sebagai khabar yang muqaddam. Dan la'nya nafiyah muhmalah. Ya. La nafiyah yang muhmalah, yang tidak diamalkan. Diihmal. Kenapa diihmal? Ya, karena pada contoh la Muhammadun zaroni wala bakrun, karena isimnya datang dalam keadaan apa? Ma'rifah. Adapun pada contoh la fiyah ghulun wala hum anin zafun, tidak diamalkan la. Karena apa? La dihalangi dengan isimnya oleh penghalang, yaitu fiha khabarnya. Wa idza takarrarat la wa lam yajib i'maluha, apabila la berulang menyebutannya maka tidak wajib untuk diamalkan, boleh diamalkan boleh tidak. Fal yajuzu i'maluha, bahkan boleh diamalkan. Idza stawfat baqiyata syurut, apabila terpenuhi syarat-syarat yang lain. Iya. Wa yajuzu ihmaluha, dan boleh untuk dia diihmal, tidak diamalkan. Fataqulu 'alal i'mal, maka engkau katakan ketika engkau mengamalkan la yang berulang penyebutannya, la rajula fid dari wa la imra'ata. La rajula fid dari wa la imra'ata. I'rabnya la nafiyah lil jinsi, rajul ism. Isim apa? La nafiyah lil jinsi. Mabni 'alal fath fi mahalli nasbin fid dar jar majrur. Ya, muta'alliqan fi mahdhuf khabar la. Seperti biasa, jar majrur itu muta'alliq dengan ya mahdhuf. Takdirnya bisa kain atau mustaqir. Ya, dan dia sebagai khabar bagi la. Wa huwa harfu athf, la nafiyah lil jinsi. Ya, kalau diamalkan di sini la-nya sama seperti la yang pertama. Nafiyah lil jinsi juga. Iya. Imra'ah ismu la mabni 'ala fath fi mahalli nasbin. Khabarnya mana di situ? Mahdhuf. Kenapa dibuang? Karena sudah ditunjukkan oleh yang sebelumnya, la rajula fid dari wa la imra'ata, cukup meskipun disebutkan juga, iya kan? Maksudnya apa? Wa la imra'ata fid dari gitu. Bi fathhi rajula wa imra'ata, dengan man fathah rajul dan imra'ah. Iya. Wa taqulu 'ala al-ihmal, dan engkau katakan ketika engkau mengihmal, tidak mengulang apa? Tidak mengamalkan la karena dia berulang, la rajulun fid dari wa la imra'atun. Bi raf'i rajulin wa imra'atin, dengan merafakkan rajul dan imra'ah. Ya, i'rabnya apa? Nafiyah lil jinsi, batala apa? Amaluha, amalannya batal. Kenapa batal di sini? Karena berulang penyebutannya. Rajul mubtada, maka rajul itu mubtada. Kemudian apa? Fid dari khabar. Ya, wawu harfu athf, ya. Kemudian la nafiyah lil jinsi batala amaluha. Ya. Dan di sana beberapa i'rab yang lain, tapi di sini ringkas saja. Ya. Demikian ya, membahas tentang la nafiyah lil jinsi. Kalau di dalam kitab pertama lebih luas lagi i'rabnya. Cuma cukup ya untuk pemula sekitar mengetahui i'rab yang dasar, yang mudah. Silakan, ada yang mau disampaikan, ada yang mau minta diperjelas pembahasan tentang la nafiyah lil jinsi. Jadi la nafiyah lil jinsi beramal seperti amalannya apa? Inna, dengan syarat-syarat yang empat tadi. Iya. Ingat, masuknya ke isim, bukan ke fi'il. Ya. Kalau nafi lil jinsi. Kalau nafiyah, la nafiyah ada yang la nafiyah biasa. Ya. Apa contohnya la nafiyah yang biasa? Zaid tidak berdiri. La yaqumu zaidun. Biasa. Bukan menafikan jenis. Kalau nafi lil jinsi ini masuknya kepada isim. Dan ini yang oleh karena ini dimasukkan ke dalam mansubat ini, isi-isi yang mansub ya kan. Mana? Ada yang mau disampaikan? Iya. Ya, itu juga sama. Ya. Masuk pada pembahasan kita, la haula wala quwata illa billah. Di situ la-nya berulang enggak? La-nya berulang. Kalau la berulang bagaimana? Boleh. Iya, boleh diamalkan. La haula wala quwata. Iya, boleh boleh di ihmal. La haulun wala quwwatun. Iya. Ini kalau mau membahas i'rabnya la haul banyak sekali itu. Tapi ya cukup lah ya, sekitar tadi dasar tadi yang kita sampaikan. Ya, la haula wala quwwata illa billah. Sebagian menakdirkan i'rabnya itu maujudani gitu. La haula wala quwwata maujudani. Ada maksudnya. Maujudani illa billah. Iya. Atau yang semisalnya. Iya. Ataupun lana, la haula wala quwata lana. Ya, boleh di Arab. Apa khabarnya ditakdirkan maujudani ataupun lana? La haula wala quwata lana boleh, atau maujudani lana. Mahdhuf, sering itu dibuang khabarnya la. Ketika sudah dipahami, ya, yang dibuang itu maksudnya apa? Ya. Ya, seperti la ilaha juga khabarnya dibuang. La haula wala quwata juga dibuang. Ya, sudah dipahami. Dari terjemahannya sudah nampak. Tidak ada itu, ada itu khabar yang dibuang itu, ya kan? La haula wala quwata maujudan, ini kan ada itu maknanya. Wallahu a'lam. Enggak ada yang mau disampaikan? Ya. Gimana? Apa harfi? Sulit enggak? Nyambung enggak? Pak Risan. Ye. Yeah. Pembahasannya. Hah? Balfi. Ya, khabarnya ini buang. Khabarnya apa itu? Bisa maujudan ataupun lana gitu. Khabarnya. Ketika sudah diketahui yang dibuang itu enggak apa-apa dibuang. Ya, untuk membahas ini ya panjang. Ya, cukuplah. Yang jelas ya, yang perlu antum pahami tadi, lana fil jinsi itu dia beramal ketika ada masyarat. Ya, ada masyarat. La haula wala quwata, sekarang sudah tahu kan? Kenapa la haula wala quwata di fathah? Iya. Irobnya bagaimana? La nafil jinsi haula ismula nafil jima bni al fathi mahali nasbin mayan. Wawunya harfu atin. La-nya juga sama, nafil jinsi juga. Iya. La ilaha illallah. Sudah tahu kan sekarang kenapa ilaha? Mayan lah. Yeah. La ma'buda bihaqin illallah. Yeah. La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Sudah tahu. Yeah. Banyak ya penggunaan la ya. Yeah. La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Yeah. Wa la infa'udha jaddi minkal jaddu. Di sini la bukan nafiah lil jinsi. Karena masuk ke fi'il mudhari. Nafiyah saja, nafiyah. Untuk membedakan gimana? Membedakan apa? Antara kedua tersebut antara la. Ya, kalau nafiyah biasa ya bisa masuk ke fi'il mudhari. Iya. Ada juga nanti la yang dia beramal amalnya laisa. Iya. Ya, nah, belum lah. Ya, belum. Ya, kalau masuknya kepada fi'il mudhari bukan nafiyah jinsi. Ini khusus pembahasan isim. Jadi hanya ada pada isim. Ya, insyaallah kita lagi selesai ini pembahasan, insyaallah kita terlalu ketemu ya. Tadi Pak, contoh yang jadi dia kalau diganti juga makna kan itu nggak masalah. Yang mana? Yang tadi kan di contohnya ini. Oh iya. Itu diganti depannya juga nggak masalah. Iya. Yang mana contohnya diganti depannya? Eh sama aja itu. Tiga ini sama aja pokoknya. Silakan pilih. Hasha, hola, ada. Ya, boleh silakan. Sama. Maknanya sama, irobnya sama. Iya. Kalau masdarnya enggak diartikan mana? Ya enggak diartikan ya. Enggak diartikan. Iya. Ada yang mengatakan makna. Apa? Yang mengatakan makna fi. Ma? Makna fi. Ya, bukan fi ya, kalau masdarnya. Iya. Tapi ada yang mana? Hujannya apa? Jadi mana sih? Mana mama saya nafiah? Iya. Coba contohnya apa? Hah? Nih, ajabani makumta. Ajabani makumta. Maknya masariyah. Tidak diterjemahkan nafiah. Artinya apa? Ajabani makumta, ajabani qiyamuka. Mengagumkanku, engkau berdiri. Bukan engkau tidak berdiri. Ajabani makumta. Maknya masdariyah. Dilebur dengan fi'il yang selanjutnya di masdar. Taktinya qiyam. Ajabani qiyamuka sama dengan ajabani makumta. Masa nafiyah? Coba dicek lagi nanti kitabnya. Ya. Di bawah nanti kitabnya. Ya. Yang lain enggak ada. Ya, nafiyah-nafiyah. Ya. Kalau nafiyah, bisa masuk ke fi'il, bisa masuk ke isim. Ya. Subhanallah wa bihamdik. Shadu la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.